بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين dan حاضرات جماعة صلاة الظهر rahimakumullah، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak limpahan anugerah nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita semuanya, baik yang sifatnya adalah nikmat duniawiyah, lahiriyah, dan juga tentunya nikmat yang paling utama, nikmat yang paling mulia, nikmatul Islam, nikmat iman. Ini tentunya merupakan perkara yang paling besar dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dengan curahan nikmat yang telah Allah berikan. Teriring salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Al-Qudwah, kepada Uswatun Hasanah, Nabi kita yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak membangkitkan kita di hari mahsyar di belakang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat zuhur, insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang sebuah adab yang sangat mulia. Tetapi adab ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan tentang adab seorang muslim terhadap kalamullah, yaitu Al-Quran. Karena tentunya interaksi kita terhadap Al-Quran merupakan keseharian yang tidak selayaknya pada kehidupan kita, pada umur kita, untuk kosong daripada membaca Al-Quran. Karena sungguh hadirin, Al-Quran merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan petunjuk Allah untuk hamba-Nya. Diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa di dalam Al-Quran ada kesempurnaan yang mencakup semua kebaikan yang ada dalam agama-agama yang terdahulu. Apa yang disebutkan di dalam At-Taurat, apa yang disebutkan dalam Az-Zabur, dan juga demikian pula apa yang disebutkan dalam Al-Injil dan kitab-kitab yang lainnya. Semua kebaikan yang ada Allah kumpulkan dan Allah sempurnakan di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran diturunkan kepada kekasihnya, kepada khalilnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan anugerah karena Allah takdirkan kita walhamdulillah sebagai umat beliau. Dan ini tentunya menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, keterkaitan kita dengan Al-Quran merupakan sebuah keterkaitan yang tentunya tidak akan mungkin dipisahkan. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wasiat dari Allah tentang Al-Qur'an yang tidak akan membawa kepada kebinasaan, maka tentunya kita lebih dan lebih penting lagi tentu untuk memperhatikan hubungan kita dengan Al-Qur'an. Cobalah perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'an. Tidaklah kami turunkan atasmu Al-Qur'an wahai Muhammad litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk supaya engkau celaka. Ini adalah teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mencintai Allah. Orang yang paling mencintai Al-Qur'an. Bahkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Pribadi suluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Cermin kehidupan yang tidak pernah melepaskan dari Al-Qur'an. Tetapi subhanallah, Allah ingatkan dan ini teguran buat kita. Jikalau Al-Qur'an diturunkan bukanlah untuk membuat celaka untuk Rasulullah, maka demikian pula kita. Tidak akan merugi seseorang yang membangun interaksi yang semakin lebih baik lagi dengan Al-Qur'an. Kita mengingat kita alhamdulillah berada di bulan Ramadan. Di bulan ini sebagian para ulama menamakan sebagai Syahrul Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Dan kiranya tidak salah. Jikalau yang dimaksudkan bahwasanya Al-Qur'an merupakan bimbingan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah turunkan di bulan Ramadhan Al-Qur'an. Hudan linnas. Sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Itulah Al-Qur'an. Dan bahkan Allah ingatkan dalam ayat yang lainnya bahwasanya benar-benar Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan. Di malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir, di antara malam-malam ganjil, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah katakan inna anzalnahu, sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar berada di hari-hari ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadhan. Oleh sebab itu, sebenarnya kita katakan tadi, tidak salah jikalau bulan Ramadhan merupakan bulan Syahrul Quran yang semakin menuntut kita semuanya untuk mencurahkan perhatian terhadap Al-Quran. Dan tentunya kita tidak akan melepaskan keterkaitan kita dengan Al-Quran baik di bulan Ramadhan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Kita tidak ingin menjadi umat yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang adalah orang yang la ya'rifullah, tidak mengenali Allah kecuali hanya di bulan Ramadhan. Seakan-akan ketika kita masuk di bulan Ramadhan, kita cinta Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Tetapi selepas bulan Ramadhan, terkadang kita melalaikan. Bahkan kadang-kadang menjadikan Al-Quran mahjura sebagai sesuatu yang kita tinggalkan. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Hubungan kita dengan Al-Quran dari semua sisi merupakan sebuah kemuliaan. Hubungan kita dengan Al-Quran dari semua sisi merupakan kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang sifatnya sia-sia hubungan kita terhadap Al-Quran. Baik yang berkaitan dengan tilawatan, pembacaan Al-Quran, atau yang berkaitan tentang upaya kita bertadabbur, mempelajari, menggali kandungan makna yang ada dalam Al-Quran. Karena sungguh memang demikian. Allah turunkan Al-Quran untuk kita beribadah dengan kita membaca. Dan untuk kita beribadah dengan mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan sesuatu yang tidak akan mungkin sekali lagi dipisahkan. Oleh sebab itu hadirin, yang berkaitan dengan perkara yang pertama yaitu tilawah, membaca Al-Quran. Makanya sungguh ini wajib untuk mendapatkan perhatian bagi kita semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Qur'an. Dan keterkaitan belajar kita yang pertama kali adalah membaca Al-Quran. Merupakan sebuah kemuliaan. Tidak ada kata merugi orang yang belajar Al-Quran. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Wahai Muhammad, bacalah Al-Quran. Tartilkan Al-Quran. Dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu kewajiban bagi kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu minimalitas kepada para sahabatnya. Paling tidaknya dalam satu bulan kita menghatamkan Al-Quran. Ini dikatakan sebagai waktu yang minimal. Paling tidaknya kita menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan. Karena keterkaitan kita dengan Al-Quran tidak akan mungkin dipilahkan. Di situ ada ketenangan. Saat orang membaca ada ketenangan. Dan orang yang membaca, dia akan mendapatkan fadilah keutamaan yang demikian banyak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Quran, mereka akan bersama dengan as-safarah al-kiramil bararah, yaitu bersama para malaikat. Ditafsirkan oleh para salaf makna tentang bersama para malaikat, di antaranya bahwa kelak dia akan bertetanggakan dengan para malaikat di syurga. Sebagian para ulama yang lainnya, para salaf, mentafsirkan dia bersama dengan para malaikat karena sifat mereka yang senantiasa mengingat Allah sebagaimana para malaikat senantiasa mengingat Allah. Dan mengingat Allah di antara cara yang paling utama adalah membaca risalahnya. Membaca kalam Allah. Membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Dan inilah yang menuntut apa yang dikatakan kejujuran cinta kepada Allah. Orang yang cinta Allah akan mencintai apa yang Allah katakan. Maka dia akan berupaya untuk mempelajari bagaimana membaca Al-Quran. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis, "Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran." Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Wa alaihi syaq. Demikian beratnya dia berupaya untuk bisa membaca Al-Quran. Falahu ajran. Maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran. Dan pahala dia mengatasi kesulitan yang ada dalam dirinya. Di dalam dia membaca Al-Quran. Kebaikan yang pertama sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipatkan sampai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf memiliki kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipatkan. Pahala kebaikan dia membaca Al-Quran. Dan pahala dia dalam mengatasi kesulitan dia dalam membaca Al-Quran. Dan tentunya bagi seorang mukmin, dia akan berkata dari hati yang paling dalam. Dari relung hati tentunya untuk dia mampu membaca Al-Quran. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh untuk mempelajari membaca Al-Quran khusus bagi mereka yang muda. Mudakah? Dewasakah? Ataukah mereka sudah tua? Tetap berkewajiban untuk bisa membaca Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah. Kita bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang wajib disembah selain Allah. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian kita kepada Allah yang demikian agungnya, demikian sucinya. Yang diantara syaratnya adalah kita cinta kepada Allah. Apakah bukti cinta kita kepada Allah? Kalau kita tidak mampu untuk melafadzkan, tidak mampu untuk membaca firman Allah. Dan ini adalah amanah. Apakah yang kelak akan kita jawab di hadapan Allah? Yang berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Kelak Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan bertanya tentunya. Tentang Al-Kitab, Al-Quran. Apa yang kita lakukan? Kalau sekedar pengakuan bahwasanya kitab kita. Yang kita yakini adalah Al-Quran. Maka sungguh hadirin. Setiap kita bisa menyatakan. Setiap lisan bisa berucap. Tapi ketika yang berkaitan dengan kewajiban untuk membaca Al-Quran. Benar-benar dia mampu. Maka ini adalah tanggung jawab yang benar-benar harus kita wujudkan. Bukan karena ini untuk antar kita. Tapi bagaimana kita bisa membina hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, fadhkuruni adhkurkum. Hendaknya kalian mengingat aku dan mengingat Allah. Artinya, mengingat dengan apa yang telah Allah bimbingkan kepada kita. Di antaranya, dengan membaca Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran. Hendaknya umat ini benar-benar membaca Al-Quran dengan pembacaan yang benar-benar diajarkan. Yatlunahu haqqa tilawatih, kata Allah. Hendaknya umat ini membaca Al-Quran dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Yang berkaitan dengan urusan duniawi, kita rela mengeluarkan dunia. Belajar A, B, C, D. Untuk anak kita belajar demikian. Kita rela memberikan pengorbanan daripada dunia kita. Dari lahiriah yang kita miliki. Tapi tidak adakah upaya dari kita untuk membaca alif, ba, ta. Kita pelajari huruf hijaiyah. Rangkaian huruf hijaiyah. Yang kemudian kita mempelajari bagaimana membaca huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Dan ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam Tirmidzi. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kelak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para pembaca Al-Quran. Iqra' wartaqi. Bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah derajatmu. Fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin qara'taha. Sesungguhnya derajatmu, tingginya derajatmu yang akan kamu raih adalah sejauh mana engkau berhenti saat membaca Al-Quran. Hadirin, apakah kita kelak akan sanggup untuk membaca di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah memerintahkan kepada kita, iqra. Tatkala Allah perintahkan untuk kita membaca, dalam keadaan kita di dunia, lisan kita kadanglah keluh untuk membaca Al-Quran. Tidak ada semangat untuk berupaya membaca Al-Quran. Dan itu adalah kewajiban. Sekian banyak. Setiap orang bahkan kadang-kadang menyermulkan. Kita berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan sunnah. Wajib berhukum dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin sanggup untuk berhukum? Untuk membaca Al-Quran mereka tidak sanggup. Alangkah indahnya hadirin ketika rumah-rumah kita di masa dulu umumnya ramai dengan membaca Al-Quran. Indahnya ketika rumah-rumah Allah itu masjid-masjid ataupun musalla-musalla yang masih ramai di dalamnya dipelajari Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempelajari Al-Quran di dalam rumah Allah di masjid, mempelajari dan membaca mendapatkan fadilah yang demikian besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun." Tidaklah segolongan kaum yang berkumpul di rumah Allah di masjid. Yatluna kitab Allah, mereka mempelajari, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna fi ma bainahum, dan mereka berupaya untuk mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka sungguh yang akan Allah berikan adalah turunnya sakinah, turunnya kedamaian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi majlis itu dengan rahmatnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka dalam majlis yang paling mulia. Allah akan sebut mereka di hadapan atau kepada para malaikat. Dan ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan membaca Al-Quran demikian banyaknya, yang ini menuntut kita untuk kembali, kita berupaya untuk muhasabah kepada diri kita. Adakah hak Allah ini sudah kita tunaikan? Karena membaca Al-Quran itu bukanlah kita hanya sekedar kita membaca mungkin huruf Latin yang tertuliskan di sebagian terjemahan mushaf. Itu mudah kalau membaca Latin. Tapi ingat, hal itu tidak mencukupi dan tidak sempurna. Karena dalam Latin atau huruf Latin itu tidak ada kaedah-kaedah yang bisa kita ikuti. Di dalamnya, tentunya dalam huruf-huruf bahasa Arab itu memiliki makhraj, memiliki sifat-sifatnya yang tidak mungkin terwakili dengan bahasa Latin, dengan A, B, C ataupun yang lainnya, sebagaimana yang kadang-kala dituliskan di sebagian terjemahan daripada Al-Quran. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu qira'atul Qur'an sunnatun muttaba'ah." Membaca Al-Quran adalah sunnatun muttaba'ah, adalah suatu ajaran yang harus dengan cara mengikuti sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang kedua, yang berkaitan dengan Al-Quran yang harus kita wujudkan adalah mempelajari kandungan Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha?" Apakah umat ini dalam keadaan terkunci hatinya sehingga mereka tidak berupaya untuk bertadabbur terhadap Al-Qur'an? kehusyuan kita dalam salat, kehusyuan kita dalam membaca Al-Qur'an sangat berkaitan erat tentunya dengan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu dalam keadaan penuh barokah, dan agar supaya kalian semuanya berupaya untuk mempelajari isi daripada Al-Quran. Sehingga ketika seorang mengetahui kandungan Al-Quran, dia akan mengetahui bagaimana mengamalkan, mewujudkan Al-Quran. Dan saya tutup majelis ini dengan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam As-Sahih. Kewajiban kita terhadap Al-Quran setelah kita membaca dan berupaya untuk mempelajari adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yawmal qiyamati bi ahli al-Qur'an alladhina kanu ya'maluna bihi. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan para pembaca Al-Qur'an, alladhina kanu ya'maluna bihi, yang dahulunya mereka beramal dengan Al-Qur'an. Takdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Dimulai yang datang dengan suratul Al-Baqarah, kemudian datang surah Al-Imran, dan keduanya akan datang, akan membela orang yang membacanya, memberikan pembelaan. Dan dipertegas lagi oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya'ti yaumal qiyamah, ya'ti al-Qur'an yaumal qiyamah syafi'an, syafi'an liqari'ihi. Kelak pada hari kiamat akan datang Al-Qur'an memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini secara ringkas yang berkaitan tentang tanggung jawab kita terhadap Al-Qur'an. Kita memiliki hak yang harus kita tunaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen yang tepat bagi kita untuk membaca dan menggali kandungan Al-Quran dan berupaya untuk mewujudkan apa yang telah Allah amanahkan dalam Al-Quran. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ada. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan materi adab dalam membaca Al-Quran kita umum. Dan banyak dipaparkan tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Saat ini kami buka termin 3 pertanyaan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas ataupun minta diperjelas, dipersilakan. Untuk ahwatnya ada mic di belakang, bisa dipergunakan. Yang berkaitan tentang Al-Quran tentunya memang membutuhkan daripada kita sikap untuk memuliakan. Karena Al-Quran juga bagian daripada syiar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Bahwa orang yang mengagungkan syiar Allah itu merupakan bagian daripada ketakwaan hati. Al-Imam Ibn Juma'ah beliau mengingatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, hendaknya menghormati Al-Quran, menghormati mushaf Al-Quran. Di antaranya kata beliau, dalam peletakan Al-Quran. Dalam peletakan Al-Quran. Memang tidak ada dalil khusus sebuah larangan meletakkan Al-Quran di lantai, tidak ada. Tetapi dikatakan oleh para ulama, hendaknya kita beradab. Kita meletakkan Al-Quran pada tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Ini adab. Sebenarnya dinukilkan oleh Ibnu Juma'ah dalam risalah beliau, kita letakkan di tempat yang lebih tinggi, kita letakkan di atas tempat yang Mulia tentunya. Karena bagian daripada kita memuliakan kalam Allah. Kemudian, perlu kiranya mungkin sebagai tambahan, hikmah kenapa tidak diletakkan di bawah untuk menghindarkan daripada terkena injakan kaki. Karena tentunya, menginjak Al-Quran, jikalau secara sengaja, sebagaimana dinukilkan oleh Khalid Al-Ambari dalam tulisan beliau, ijma' para ulama tentang kafirnya orang yang secara sengaja menginjak Al-Quran. Secara sengaja menginjak Al-Quran. Sebagai mohon maaf yang dilakukan oleh sebagian yang menyatakan sebagai kiai haji tapi kadang-kadang dukun. Di antara cara sebagian, kita katakan tidak semuanya, yang menipu umat, menampakkan lahiriah seakan-akan mereka adalah orang yang baik, tapi mereka melakukan praktek sihir, yaitu mereka menjadikan di antara praktek sihir mereka sehingga mereka bisa melakukan hal yang aneh, itu mereka meletakkan mushaf sebagai pinjakan kaki saat membuang hajat. Sebenarnya yang pernah terjadi di Jawa Timur, sehingga disingkap di beberapa media, di media massa, terbukti dilakukan oleh segolongan orang. Ini adalah kekufuran. Secara sengaja menginjak Al-Quran. Bahkan dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan ilmu tertentu. Jadi, di antara hikmahnya, kenapa dilakukan di bawah? Untuk menghindarkan daripada pijakan kaki. Kemudian selanjutnya, tentang tips yang praktis, atau cara-cara yang praktis dalam mempelajari Al-Quran, memang ini membutuhkan kesabaran. Apalagi dengan tingkatan usia kita. Yang kadangkala semakin kita dewasa, semakin kita tua, kadangkala lisan ini agak sulit dalam melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Lain halnya dengan anak-anak kita. Anak-anak kita di bawah umur 7 tahun, itu mereka bisa sempurna dalam melafadzkan Al-Quran. Makanya kalau anak itu umur 7 tahun, biasanya kita letakkan, di mana kita letakkan? Di kalangan orang Arab umpamanya, atau yang menggunakan bahasa asing, dia akan berubah lisannya secara total. Tapi di atas 9 tahun, walaupun masih kecil, kita letakkan tempat lain, tidak akan berubah bahasa ibunya. Artinya, tingkatan kita, kembali lagi, dalam membaca Al-Quran, membutuhkan kesungguh-sungguhan. Sehingga yang pertama yang harus kita upayakan, kita memohon kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jujur kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Dan gunakan metode cara membaca Al-Quran yang paling tepat. Ada beberapa buku yang berkaitan tentang metode pembacaan Al-Quran secara cepat dan baik. Dan hasilnya kita lihat cukup baik. Di antaranya adalah kitab Iqra Qiraati. Bukan Iqra, tapi Iqra Qiraati. Itu sudah dipraktekin di luar negeri juga. Bahkan di kalangan orang-orang Arab Badui yang tidak bisa membaca Al-Quran, orang-orang tua, kita ajarkan tentang A, Ba, dengan sistem yang ada satu buku, tidak terlalu tebal, itu alhamdulillah mereka bisa membaca Al-Quran. Dengan kita mengambil waktu pada setiap hari kita. Bukan seminggu sekali, kalau seminggu sekali, ini lamban tentunya. Setiap hari kita mengambil waktu, 1 jam, atau setengah jam, kita pelajari membaca kitab ini. Atau mungkin kalau seandainya ada pengalaman kitab yang lainnya, Iqra' umpamanya, atau kitab yang lainnya, Al-Barak, yang banyak beredar di pasaran, jika ada yang berpengalaman untuk mengajarkan, kita bisa mengambilnya. Dan saya ingatkan bahwa mempelajari Al-Quran itu tidak bisa sendiri. Mempelajari Al-Quran, walaupun ada lafad latinnya, tidak bisa dibaca secara atau dipelajari sendiri. Kenapa? Karena dalam huruf Arab itu membutuhkan makhraj, cara mengeluarkan huruf yang benar. Cara mengeluarkan huruf yang benar. Dalam arti kata mungkin spellingnya perlu tepat. Salah kita mengucapkan, salah artinya. Sehingga membutuhkan guru. Sekali tidak bisa belajar sendiri. Kemudian untuk mengoptimalkan Setelah kita belajar dari orang yang mengajarkan secara langsung, kita bisa mendengarkan qiraah murattal, mungkin daripada kaset ataupun CD yang banyak beredar, tapi jangan ambil yang cepat. Kita ambil yang tertil. Kita ambil yang tertil. Saya contohkan yang beredar yang bagus, qiraah yang tertil, pelan, dan kita bisa mempelajari bagaimana cara pengucapannya, di mana berhenti. Itu di antaranya kalau ingin dibeli, yaitu CD Qiraatul Quran Imam Masjid Nabawi, yaitu Asy-Syaikh Hudzaifi, pakar dalam membaca Al-Quran, dan bacaan beliau menjadi sandaran kaum muslimin di seluruh dunia. Yang kedua, yaitu qiraah tilawatul Quran sempurna 30 juz milik Ayub, Muhammad Ayub. Dulu imam di Masjid Nabawi, sekarang imam di Masjid Qiblatain. Kemudian ada beberapa qiraah yang lainnya tetapi agak cepat. Nah, ini tentunya mungkin kadangkala kita kebingungan. Bahkan kadangkala karena kita ingin mengikuti yang cepat, saya lihat sebagian imam atau sebagian orang yang membaca, dia hanya mengikuti lagunya saja, tapi tajwidnya banyak salahnya. Kadangkala orang memiliki suara yang baik, tapi dia belum mantap tajwidnya, kemudian mengikuti bacaan-bacaan yang dia lihat enak didengar, pada akhirnya menjebak. Yaitu terjatuhnya dia dalam kesalahan mengeluarkan huruf, kesalahan berhenti, dan beberapa kesalahan yang kita katakan bisa berakibat fatal. Ini. Kemudian juga yang perlu kita ingat, ketekunan yang harus kita jaga khususnya dalam menjaga hafalan yang ada. Karena tentunya hadirin, Al-Quran ini kalau tidak kita jaga, kita tidak berupaya untuk menambah hafalan, ini tentunya kualitas kita, hubungan kita dengan Al-Quran tentunya kurang sempurna. Hendaknya kita ini memiliki program menghafalkan ayat-ayat yang akan membantu dalam sholat kita. Kalau orang-orang dulu di Indonesia, di tempat kita, mungkin kita masih ingat, guru-guru ngaji kita menyatakan minimalnya, minimal kita katakan, super minimalnya, itu 11 surah dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena katanya, sholat yang paling banyak, rekat yang paling banyak, yaitu 11 rekat di malam hari. Sehingga bisa berganti-ganti. Katanya demikian. Walaupun sebenarnya tetap kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran itu perlu kita jaga. Juga yang berkaitan tentunya tentang menghafal Al-Quran seperti yang ditanyakan tadi. Walaupun kita sudah hafal, tidak kita baca akan hilang. Maka kata Rasulullah SAW bahkan beliau mensifati, kalau dia tidak menjaga, kata beliau, asyadun infilatan minal ibil. Hilangnya dari hafalan kita itu lebih cepat daripada lepasnya seekor unta dari tambatannya. Cepat lupa. Ini yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran. Jadi perlu kita jaga. Maka kata Rasulullah, ta'ahadu bil-Quran. Jagalah Al-Quran. Jagalah Al-Quran. Jadi kiranya ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan tentunya juga kita banyak berdoa untuk supaya Allah memberikan kemudahan. Ya, masih ada yang ditanyakan lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita rahmatnya dan taufiknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang benar-benar penuh barakah. Kita mendapatkan ampunannya dan kita bisa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala kita berbuka dan kebahagiaan tatkala kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga puasa yang kita lakukan menghantarkan kita sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, itu menghantarkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan pada akhirnya kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.